ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwati a'azani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamatul Hakim Ibn Al-Sayyamin rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Kita masuk pada fihi masail. Qala rahimahullah ta'ala Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama, tafsir qawlihi inna kalatahdi man ahbab ta'alaya. Masuk pada yang keempat. Qala al-rabi'ah yang keempat, anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qala lirajul qul la ilaha illallah faqabbah Allahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi asli al-Islam. Baik, ini juga sudah. Al-khamisah yang kelima. Yang kelima, jidduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Nah, masalah yang kelima adalah kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mubalaghatuhu fi islami ammihi dan upaya kerasnya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mengislamkan pamannya. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksud di sini adalah hirsuhu sallallahu alaihi wasallam, semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaunuhu yatahammal ayyuhaja bil kalimah indallah wadihun min nasil hadith lisababainihuma. Dan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mau memikul untuk bersaksi dengan kalimat ini, kalimat tauhid di hadapan Allah tabaraka wa taala, wadihun min nasil hadis, begitu jelas di dalam nas hadis ini, li sababaini huma, karena dua sebab. Kedua sebab tersebut adalah yang pertama, awalan al-qarabah, dikarenakan paman beliau adalah kerabatnya. Sanian yang kedua, lima asdalir rasul wal islam minal ma'ruf, disebabkan pamannya ini asdalir rasul wal islam, telah memberikan kepada rasul dan islam minal ma'ruf, dari perkara-perkara yang ma'ruf. Fahuwa ala hadha mashkur, maka berdasarkan ini patut disyukuri orang ini, yakni Abi Talib, wa in kana ala kufrihi ma'zuran wa finnar, sekalipun dia memang berada di atas kekufurannya yang tentunya ma'zuran, dia akan mendapatkan dosa, wa finnar, dan dia berada di atas, berada di dalam neraka. Wa min munasarati Abi Talib annahu hajara qaumuhu min ajli mu'adadati Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan karena pertolongan Abu Talib lah menyebabkan kaumnya menghajar, memboikot dirinya. karena ingin menolong Nabi SAW wa munasarati dan membela Nabi SAW wa kana yu'lin 'alal mala sidqahu, bahkan Abu Thalib termasuk orang yang mengumumkan di hadapan khalayak ramai akan kejujuran Nabi SAW, kebenaran Nabi SAW. Wa yaqulu qasaid fi dhalika, bahkan dia pun Abu Thalib pun sempat menyampaikan qasidah-qasidah yang menunjukkan bagusnya kemuliaan pribadi Rasulullah SAW. Wa yamdahuhu, bahkan memuji Nabi SAW. Wa yasbir 'alal adha min ajli, dia juga bersabar atas gangguan, atas apa yang dia lakukan terhadap Nabi. Wa hadha jadir bi ayyahris 'ala hidayati, maka orang seperti ini pantas untuk Nabi SAW bersemangat memberikan hidayah kepada orang seperti ini. Lakinal amru biyadi muqallibil qulub, akan tetapi urusannya ada di tangan al-muqallib, berada di tangan muqallibil qulub. Ini berada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Kama fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna quluba bani adam kullaha baina asbu'aini min asabi'ir rahman, bahwasanya hati-hati bani adam semuanya berada di antara jari-jari jemari ar-rahman. Fa qalbu wahidin yusrifuhu haitsu yasha, maka hati satu orang hamba Allah akan palingkan kemana Allah kehendaki. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam fi nafsil hadis, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sama, Allahumma sarif fil qulub, sarif qulubana ala ta'atik, ya Allah sarif al qulub, yang membolak-balikan hati, maka sarif qulubana ala ta'atik, balikanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. Nah, ini menunjukkan kenapa Nabi SAW betapa semangat ingin memberikan hidayah kepada pamannya. Di samping kekerabatan, kedua, karena apa yang telah diberikan oleh Abu Thalib kepada Rasul dan Islam. Nah, yang ini kata Syekh patut disyukuri. Nah, artinya apa? Patut untuk diberikan balasan yang baik, karena dia sudah berbuat baik. Ya, demikian. As-sadisah yang keenam, ar-raddu 'ala man za'ama Islam Abdul Muttalib wa aslafihi. Di sini ada bantahan bagi orang yang mengira, menganggap keislaman Abdul Muttalib dan aslafnya, pendahulunya. Maka dikatakan oleh Syekh Nusaimin, bantahan ini bidalil qawlihima, bantahan ini berdasarkan ucapan kedua tokoh Quraisy yang mana mengatakan apa, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Berarti apa? Berarti agamanya Abdul Muttalib bertentangan dengan agamanya Nabi SAW. Ya, begitu. Karena tentunya kalau sama, tentunya tidak disebutkan namanya. Ya, tidak disangkutkan namanya, tidak dibawa-bawa namanya. Tapi karena dibawa namanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Itu berarti menunjukkan apa? Agamanya Abdul Muttalib berlawanan dengan agama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tentunya kalau sejalan tidak akan disebutkan nama Abdul Muttalib, akan disebutkan nama yang lain. Kan begitu ya? Nah, apakah yang disebutkan Abu Lahab, apakah yang disebutkan yang lainnya? Ya. Dari tokoh-tokoh Quraisy. Baik. Demikian. Tapi di sini Abu Jahal dan juga Abdullah ibnu Abi Umayyah justru menunjukkan apa? Mengatakan dengan kalimat seperti ini. Ini menunjukkan, kata Syekh Ibnu Saim, bantahan bagi orang yang menganggap Islamnya Abdul Muttalib. Berarti Abdul Muttalib tidak berada di atas agama Islam. Ya, baik. Atau tidak berada di atas agama yang hanif. Baik, sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Hina amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaqula la ilaha illallah." Yani ketika Nabi sallallahu memerintahkan Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka dikatakan oleh dua kaum Quraisy ini, "Atarghabu 'an millati Abdul Muthalib?" Nah, padahal ala anna millata Abdul Muthalib al-kufru wasyirk. Ya. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya agamanya Abdul Muthalib adalah kekufuran dan kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena disebutkan namanya. Nah, wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis dikatakan, di dalam hadis ini juga raddun ala man qala bi islami Abi Thalib. Berarti dalam hadis ini juga ada bantahan bagi orang yang mengatakan akan keislaman Abu Thalib. Ada sebagian orang yang mengira bahwasanya Abu Thalib masuk Islam. Ya. Atau sudah masuk Islam, bahkan juga ada yang mengatakan bahwasanya ayahanda dan ibunda Rasulullah SAW muslimin. Ya. Padahal bukan muslimin. Tentunya terbantahkan dengan dalil-dalil yang sudah lewat, ya. Di mana Nabi kita SAW meminta ampunan bagi ibunya, kemudian apa? Tidak diberikan izin. Ya. Nah, tetapi ketika meminta izin untuk ziarah ke kuburannya, Nabi diberikan izin hanya untuk ziarah saja. Ya. Nah, lili i'tibar, untuk mengambil pelajaran, bukan untuk lili istighfar, untuk memintakan ampun bagi ibunya. Baik. Berarti di dalam hadis ini juga raddun ala man qala bi islami Abi Thalib. Adanya bantahan bagi orang yang mengatakan akan keislaman Abu Thalib. Au nubuwatih, atau menganggap kenabiannya, kenabian Abu Thalib, kama tazhumur Rafidhah, sebagaimana yang diakui oleh kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah, menganggap bahwasanya Abu Thalib itu juga nabi. Ya subhanallah. Ya. Nah, memang orang yang paling tidak berakal adalah Rafidhah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, orang yang paling tidak berakal dari semua orang itu adalah Rafidhah, kaum Rafidhah. Nah, qabbahum Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Karena akhir maqala, karena akhir dari apa yang disebutkan di dalam hadis ini, huwa ala millati Abdul Muthalib. Bahwasanya Abu Thalib berada di atas milahnya Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib agamanya bukan agama yang hanif, tetapi agama kufur wa syirik. Wa aba ayyakul la ilaha illallah, bahkan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan bahwasanya Abu Thalib tidak mati di atas Islam. Nah, asabi'ah yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfara lahu falam yughfar lahu bal nuhya an dhalik. Kondisi Nabi SAW yang memintakan ampun bagi Abu Thalib namun tidak diizinkan, namun tidak diberikan ampunan bagi Abu Thalib. Bal nuhya an dhalik, bahkan Nabi SAW dilarang dari yang demikian. Nah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, Ar-Rasul SAW aqrabun nas ayyujiballahu du'a'ahu. Rasulullah SAW tentunya adalah manusia yang paling dekat untuk dikabulkan doanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dekat dengan Allah untuk dikabulkan doanya. Wa ma'a dhalik iqtadat hikmatullah alla yujiba du'a'ahu li'ammihi Abi Thalib. Walaupun demikian, tetapi hikmah Allah memberikan keputusan lain, yaitu apa? Hikmah Allah tidak mengabulkan doa Nabi SAW untuk memberikan ampunan bagi pamannya Abu Thalib. Kenapa? Li'anal amra biyadillah, karena urusan hidayah taufik di tangan Allah, la biyadir rasul wala ghairih, tidak di tangan Rasul dan bukan di tangan yang lainnya. Qala ta'ala, oleh karena ya Allah ta'ala berfirman, Qul innal amra kullahu lillah. Qul, katakan wahai Nabi, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya urusan ini semuanya milik Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan hanya kepadanya, wa ilaihi, hanya kepadanya semua urusan dikembalikan. Maka kata Syekh Muzin, laisa li ahadin tasarrafa fi hadzal kaun illa rabbul kaun. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali rabbul kaun, kecuali Rabbnya alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini kecuali rabbul kaun, Rabbnya alam semesta. Wa kada ummuhu sallallahu alaihi wasallam lam yu'dan lahu fil istighfar la. Demikian juga dengan ibundanya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW tidak diizinkan bagi beliau untuk memintakan ampun bagi ibundanya. Fadalla ala anna ahlal kufri laysu ahlan lil maghfirah. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berada di atas kekufuran, orang-orang yang mati di atas kekafirannya, maka bukanlah orang yang berhak untuk mendapatkan maghfirah. Bi ayyi hal, dengan kondisi bagaimanapun juga, wala yujabu lana fihim, dan kita tidak akan mungkin dikabulkan doanya ketika kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Wala yahillu du'a lahum bil maghfirah, dan tidak halal mendoakan kebaikan bagi mereka, apakah doa dengan maghfirah, ampunan warahmah, maupun doa rahmah. Wa innama yud'a lahum bil hidayah, hanya saja yang dibolehkan bagi kita adalah mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah. Wa hum ahya, ketika mereka masih hidup. Ketika mereka masih hidup. Seperti ucapannya Musa alaihissalatu wassalam kepada Fir'aun ketika mengucapkan salam, assalamu ala manittaba'al huda. Assalamu manittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah. Baik. Maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan tidak dikatakan assalamu alaikum, tidak mendoakan kebaikan bagi mereka, tetapi apa? Mendoakan bagi orang yang mendapatkan hidayah. Karena ini bukan haknya Rasul, tapi haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian. Baik. Tetapi kita hanya memberikan hidayah, apa, mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah ketika mereka masih hidup tentunya. Kalau sudah mati, maka apa? Maka terputus sudah. Terputus. Tidak ada lagi doa mendapatkan hidayah, tidak ada lagi doa mendapatkan ampunan dan rahmah, dan seterusnya. Nah, ini yang ketujuh. Faedah atau pelajaran yang ke-8, azaminah madaratu ashabis su ala insan, bahayanya ashabis su, para pelaku kejelekan, alal insan, kepada setiap orang. Kata Syekh Nusaymin, al-ma'na, maksudnya dari ucapan ini, annahu lawla hadani rajulani, kalaulah bukan karena sebab dua orang ini, larubbama waffaqa wufiqa Abu Talib ila qabuli ma aradahu Nabi SAW. Boleh jadi Abu Talib mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah untuk menerima apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalaulah bukan karena apa? Dua orang ini. Lakin haula wal iyadu billah, akan tetapi karena sebab dua orang ini, mereka-mereka ini, dzakarahu, yang mengingatkan Abu Talib kepada ajaran nenek moyangnya, na'ratal jahiliyah wa madharrah rufaqa'us su. Maka di sini apa? Disebabkan karena ego jahiliyahnya dan karena jeleknya, madharatnya rufaqa'is su, teman-teman jelek, laisa khasan bisyirk, bukan hanya khusus dalam masalah kesyirikan, walakin fi jami' sulukil insan, bahkan pada semua kehidupan manusia, maka ini bukti yang konkret akan buruknya rufaqa asu, teman-teman yang jelek. Maka apa? Waqad syabbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam jalis as-su binafiqil qir. Bahkan Nabi SAW telah menyerupakan jalis as-su, teman-teman duduk yang jelek ini, binafiqil qir, dengan peniup bara api. Kenapa dengan peniup bara api? Imma ayyuhriqa siyabah. Peniup bara api ketika ditemani, ketika dia pandai besi, ketika dia ditemani, kita menemani pandai besi, ya. Ketika dia meniupkan bara apinya, kemungkinannya cuma dua. Apa itu? Imma ayyuhriqa siyabah, bisa jadi percikan bara api itu akan membakar pakaianmu, ya. Au tajid minhu raihatan karihatan. Atau kemungkinan kedua, kamu akan dapatkan aroma yang tidak sedap dari tiupan bara api tersebut. Ya. Baunya besi yang dibakar itu tidak enak. Ya, tidak enak. Ya, begitu kan? Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sabda Rasulullah SAW yang mengatakan fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lihat, fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, ya, berarti apa? Teman dekatnya, teman dekat di rumahnya, berarti yang dekat di rumah siapa? Kedua orang tua, ya, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau yang menjadikan dia Nasrani, atau yang menjadikan dia Majusi. Wadzalika lima bainahuma minas suhbah wal ikhtilaf. Yang demikian itu disebabkan keduanya, kedua orang tua yang sering menemani dia di rumah dan bercampur baur dengannya. Ya. Maka apa? Jangan sekali-kali kita menunjukkan kemungkaran di depan anak kita. Jangan sekali-kali. Ya. Nah, sebagaimana nasihatnya Imam An-Nakhai, ya, kepada muridnya, kepada temannya, untuk jangan sekali-kali engkau pertontonkan kemungkaran di hadapan anak-anakmu. Ya, ketika ditanya, ini anak-anak kalian, ya, jangan sekali-kali engkau apa, memperlihatkan kepada mereka dalam keadaan engkau bermaksiat kepada Allah. Nah, fatasqut, maka kamu akan jatuh kewibawaan di hadapan mereka. Nah, wa kadzalika ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanadil labasa bihi. Demikian juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu dengan sanad yang tidak mengapa. Ya. Subhanallah. Ini menunjukkan kemampuan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam ilmu hadis. Ya. Nah, dan kita tahu dalam pelajaran Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengajarkan silsilah mustalah hadis, ya. Dari mustalah hadis yang paling ringan, apa, Baikuniyah, kemudian sampai Nukhbah, kemudian kepada Nusratul Nazar, kemudian sampai terus ke yang lain-lainnya. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin mengajarkan tentang ilmu hadis. Nah, tidak hanya faqih dalam masalah fiqih, tetapi faqih juga dalam masalah hadis. Nah, kata beliau, al-mar'u ala dini khalilih. Nabi SAW bersabda dalam hadis dengan sanad yang laba sabihi, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu bergantung pada agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah satu dari kalian melihat kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia jadikan teman dekatnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, falmuhim, maka yang terpenting, annahu yajib alal insan al-aqil ayufakir fi ashabi. Maka yang terpenting bagi setiap insan yang berakal, wajib untuk memikirkan tentang teman-temannya. Hal hum ashabusu, apakah mereka adalah teman-teman yang buruk? Falyab'id anhum, maka hendaknya dia menjauhkan diri dari mereka. Kenapa? Li'annahum ashaddu adaan minal jarab, karena teman-teman yang jelek itu lebih jelek permusuhannya daripada penyakit jarab, penyakit kusta. Ya. Kalau kita saja menghindar dari berteman pada orang yang terkena kusta, ya. Nah, kalau sekarang yang sedang marak apa? Corona, ya, begitu. Kalau mereka saja harus dikarantina, kita harus menjauh dari mereka, tidak berinteraksi dengan mereka. Bagaimana lagi dengan ini? Ya. Nah, musahabah dengan ashabi su tidak boleh. Nah, ahum ashabu khair. Kita juga berpikir, apakah mereka ini teman-teman yang baik? Ya muruna bil ma'ruf, yang senantiasa mereka memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, wa yanhaunahu 'anil munkar, yang melarang dari perkara yang munkar. Teman yang baik itu bukan teman yang selalu memperturutkan keinginan kita, bukan, atau selalu menyanjung kita atau membiarkan kita semau kita, tidak. Ya. Nah, justru teman yang baik itu adalah teman yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang perkara yang munkar. Ketika kita salah, kita diingatkan. Itu namanya teman yang baik. Kenapa? Karena dia sayang pada kita agar kita tidak terjatuh kepada kejelekan. Ya. Nah, demikian. Tapi orang tua yang sayang adalah orang tua yang mengingatkan anaknya, bukan orang tua yang membiarkan anaknya. Iya. Tahu anaknya dalam bahaya kemudian apa? Dibiarkan. Ini bukan orang tua yang baik. Iya. Justru orang tua yang tidak sayang pada anaknya. Baik? Demikian. Iya. Ini. Yaftahuna lahu abwabal khair. Teman yang baik adalah teman yang membukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Fa'alaihi bihim. Maka wajib berpegang dengan teman yang seperti ini. Ya, wajib berpegang dengan teman yang seperti ini. Baik. Nah, demikian ikhwati a'azani wa jazakumullah. Naktabi biadil qadar. Aku lukau lihada. Astaghfirullahi walakum walisair muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu habikumullah.